Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Sa'niki kitab Usfuriyah Sohifah 11 sampai 7. Di ada sih sama lagi. Allah Rasulullah. I'lam anna fi sadaqah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adha'ina bidarakatihi wa asmurihi fi kitabaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama i'lam i'lam ngawarwa masyarakat siro anna fis sadaqati seduhuni ku tetap ing dalam sadaqah sab'a khisalin ono pitu piro-piro pakerti awaluha kawi kawitane sab'a iku anna sodakotu stu iku anna sodakota stu ne sodakot iku sodakot iku tafuku mecat opo sodakot mecat atau medut arrokoba rokoba tata ing kangelan siro rokoba tata ing kangelan siro. Di dalam sedekah ada 7 manfaat. Sing pertama, sedekah niku saged menghilangkan kesulitan kalian. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sedaqata asduna sedaqah iku la tanfa'u yakti nolak apa sedekah. Nolak-nolak 70 baban ing 70 sabinaing 70 apa ni bahkan lawani minal balai saking piro-piro bala minal balai saking piro-piro bala sedekah itu sakit nutup 70 pintu bala wasanil taikang kaping pindo iku anahas dunia sedekah iku tobi buka dadi dokter siro iku tobi buka dadi dokter atau tabib ya dokter sirom. Kala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'u amradakum bis sadaqah da'u podo nambanono sapa sira kabeh da'u podo nambanono sapa sira kabeh amradakum ing pira-pira wong lara sira kabeh siro tambani bis sodako di kelawan sodako sodako nomor kali makfabilahnya atau manfaatnya saged nambani loro wasali sudai kangkapin telune iku annaha sebuhne sodako iku sorot dadi apa sodako dadi iku harisaka perkorokan jogo siro dadi iku harisata sifai iku harisata perkara kang jaga sira niki wingi teng napa niki tilak niki napa sedaya le nggih teng niki nggih sing wingi pengenane sedekah niku ketika diberikan sebelum ditampani wong sing nampani niku sedekah wis ngomong dong apa mengatakan 5 hal. Jadi antaranya saya ini musuhmu, sebenarnya saya ini musuhmu karena dunia, saya ini jadi koncomu. Atau perkara sing asline sak durunge aku iki kudu mbok jaga. Tapi setelah bisa dakohkan ganti perkara niku jaga ning awake dhewe. Gitu. Wasalisu anaha sorot harisana. Kola nanti kau sorot nanti alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasinu amwalakum bisodakoh. Hasinu merksa sopa sirotabeh amwalakum ing piro-piro bondo sirotabeh bisodakoti kelawan piro-piro sodakoh. Jagalah hartamu dengan sodakoh. Artinya lek duwe harta itu memang kewajibane nanti enten zakat 2,5% itu di zakat. Tapi zakat itu wajib, sedekah itu sudah wajib. Jadi lek ora bisa sedekah yo zakat nggih sedekah. Lah sedekah niki lho iso njogo bondo liya sampeyan ben gak dicolong ben gak rukun. Warrobi'u warrobi'u warrobi'u dalam kambing bapak itu anak hasilnya sodakoh ikutut fi'u ikutut fi'u kan jeluk ngutulung ngabunnya sanduknya kena ngobotin untuk sulap gak ada sodakoh itu matasur bismillahirrahmanirrahim warrobi'u dalam kambing bapak itu anak hasilnya sodakoh ikutut fi'u. Mate itu nyirep nyirep nyirep ini geni di pate ini jenis geni disirep atau diredam bahasa misalnya tutfiu mate ini atau nyirep nyirep nyirep nyirep atau meredam hodo barobi ing bendune pangeran. Godo barobi ing bendune pangeran sodako niku keempate saged meredam kemarahan sang pemelihara. Kala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqah tu tai sadaqah iku tutfiu nyirep apa sadaqah nyirep-nyirep godo barobi ing bendune pangeran. Lek godobe disirep marahnya iso diredam marah itu secara otomatis adabnya tidak sampai keluar. Maksudnya lek gak sido muring gak kira enek siksa. Wal khoni sudai kangkat yang limone iku anna hasdune sodako iku ulfatun iku ulfatun apa jenisnya ngurukunake utawa nasihake iku ulfatun rukun ake utawa nasih ake li ihwani maring piro-piro dulur membuat tali persaudaraan semakin harmonis. Kala nanti kosongan Nabi alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqah tutai sadaqah iku hadiah tun. Jadi hadiah tahaddu kang podo hadiah-hadiahan sapa sira kabeh tahaddu kang podo hadiah-hadiahan sapa sira kabeh terus tahaddu tahabku mongko podo demen-demenan sapa sira kabeh tahabku mongko podo demen-demenan sapa sira kabeh wasadi sudai kangkate lemme iku ana hasune sodako iku rokikun iku rokikun lemes ake iku rokikun lemes ake utawa melembutkan melembutake ya sadar iku rafiqun lemesake utawa melembutne fil qulubi ing dalem pira-pira ati ana wong pola ngdika ngdika jan iki pola ngdika sinten alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utai sakane wong iku wujida den temu sapa man fil fi qalbihi ing dalem atine man ditemu apa qasawatun sifat atau sehati apa qasawatun sifat atau sehati fal yushir monggo becik beber sapa man as-sadaqata ing sedekah fal yushir monggo becik beber utawa gelar as-sadaqata ing sedekah ini artine atos niki kan sedekah atos niku iso krono gak peka gak gampang donat termasuk teng pelajaran angel nerimo pemahaman niki artine atos bebel niki digawean sedekah ben ben lunak dan lembut terus akhirnya peka dan cepat benar as-sabi'atu was-sabi'u dari kata pengitu ne iku nggih terus ke was-sabi'u dari kata pengitu ne iku ana hasu ne sodako iku tazidu nambahi apa sodako nambahi fil umuri ing dalem umur memperpanjang umur sodako silaturahim rum dawane umur kala ngendika sapa an nabi alaihi salatu wassalam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqo tutai sodako iku turabdu nulah apa sodako nolak-nolak al-bala'a ing piro-piro bala' watazidulan nambahi apa sodako watazidulan nambahi apa sodako filamuri ing dalam umur memperpanjang usia hukiyah dan cerita haki an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha amin anna imro'atan setuhne wong wadon swiji atap teko sopo imro'ah teko sowan ilan nabi alaihi salatu wassalam narinjin nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam kotia bisat hale garing hale garing garing opo yad duha tangani imro'ah opo yad duha tangani imro'ah al yumna kan tangan enten diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah suatu hari ada seorang perempuan sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keadaan perempuan itu tangannya mengering kaya napa ya mengering ya kaya kena penyakit gitu. Tangannya mengering yang tangan mungkin sakit gak sempat digerak-geraknya terus mengering kusut kering tangan-tangannya. Qolat ngucap sinten imro'ah ya Rasulullah diutusane Allah ud'u kula aturi ndungake tuan Allah ing Gusti Allah hatta yusliha sehingga bagusake sinten Allah yakti ing tangan ingsun wa yu'iduha lan balihati sinten Allah ing yakti balihati ilal halatil ula maring keadaan pertama ilal halatil ula maring tingkah kang awal perempuan itu sowan kanjeng Nabi nyuwun didoakan dimintakan kepada Allah supaya tangannya disembuhkan tangan kanannya itu yang kering itu disembuhkan dan dikembalikan seperti semula faqala mongko ngendika laha maring imra'ah sapa Nabi alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam ma utawi apa alani kan aidasa kang garingake apa alali yadaka ing tangan sira yadaki ing tangan sira watur qolat ngucap sinten imro'ah qolat ngucap sinten imro'ah Ra'aitu weruh sapa ingsun fi manami ing dalem turu ingsun. Berarti ini lek roh tenggrone turu jenenge Ra'aitu weruh sapa ingsun fi manami ing dalem turu ingsun utawa mimpi sapa ingsun ing dalem turu ingsun. Kana kiamata kaya-kaya suhune kiamat iku kodek komats teman-teman us jumeneng apa kiamat apa teman-teman us teko apa kiamat wal jahim alam neraka jahim iku kod suairam teman-teman den urupake apa jahim wal jannatu tai suwarga iku uslifat den parkake apa jannah wa sorot lan dadi apa annaru biro-biro geni iku udi iku wa sorot lan dadi apa annaru biro-biro geni dadi iku udi kan piro-piro jurang para itu mongko ningali sapa ingsun di wadin ing dalem jurang suci min audiyati jahannama kang saking piro-piro jurang neraka jahanam ningali-ningali walidati ing wong tuwa wadon ingsun walidati ing wong tuwa wadon ingsun wong tuwa wadon berarti sinten ibu jadi perempuan iki keadaannya nyuwun doane Nabi nyuwun ditambani artinya nyuwun ditungane kesane bisa Allah nambani tangane terus ditanglet lajeng Nabi lho. Lah nyapa kok iso ngono tangane terus diceritakne. Ngapunten kula niki mimpi ceritane kula mimpi kiamat sampun dugi neraka wis padha murup lan surga pun cedhek artine dihadapkan surga dan neraka. Teningali teng neraka ku kathah jurang-jurang. Lah kok di antara di jurang-jurangnya neraka niku enten kula ningali ibu kula. Ngoten ngendikane critane. Wa fi yadiha lan iku tetep ing dalem tangane walidati. Kita atun utawi sah potong min sah min saking gajih. Kita atun utawi sah potong min sah min saking gajih. Wa fi yadiha lan iku tetep ing dalem tangane walidati al akhara kang liya khirqatun utawi pipih saghiratun kang cilik tatati kang nulak sapa walidati biha kelawan kitatun kalih khirqatun minan nari saking neraka minan nari saking neraka. Jadi ceritanya ningali ibu keadaannya pemimpin niku ningali ibu teng salah satu jurang neraka. Keadaan ibu niku tangannya satu menggenggam segumpal atau sepotong daging, tapi bukan daging, gajihnya, gajih daging atau daging semurah lah, gajih. Yang satunya memegang pipih, semacam pipih sendiri atau biji-bijian yang kecil. Dan ini wow, kenapa jenisnya? Kenapa wow? Gajih wow, ya. Gajah kali ini gambar melindungi dirinya dari siksaan roh. Jadi terus geni tekon itu sing tiga tutup gaji ini, gaji kali anu ini dengan tengah ini, geng melindungi awak ini. Wabiyah dia juga pun mensah, wabiyah dia akor, kerja pun sohiratan, kata kibiha minanar. Kultu akhirnya tanglet, kultu ngucap sopo ingsun ingsun imro'ah ma utawi opo ikuli kedue ingsun aroka kang ningali sopo ingsun ya ummah he ibu fi hadal wadi ing dalem iki jurang Wabunti langkono sinten jenengan siro watur. Wabunti langkono sopo jenengan iku muti atur wong kang toat. Iku muti atur wong kang toat lirob biki maring pangeran panjenengan. Warodin lan wong kang rido angka saking jenengan sopo zaujuka bojo jenengan. Wahai ibuku, ada apa gerangan kok engkau di situ, engkau disiksa di situ? Padahal saya tahu engkau adalah orang yang taat beribadah. Engkau juga mendapatkan ridho dari suamimu atau bapakku. Kolak jawab atau mengucap sopo walidati lima ringsun. Dijawab ibu jawab, ya ibanati bu anak watun ingsun, ini setuhume ingsun iku kuntu ono sopo ingsun, ora iku bakhilatan medit fit dunia ing dalem dunyo. Do aku ing dhisik wong medit lho ing dunyo dhisik jaman iki. Fahadha mongko utawi iki maude wadin lho, pucuke teng wadin jurang. Bahada mongko iki wadin jurang itu iku maudiun panggonan, iku maudiul bukholai panggonane piro-piro wong kang medit. Aku iki saiki ning jurange wong-wong sing medit lho. Kultu ucap sapa ingsun laha maring walidati, ma iku apa hadihi sahmati utawi iki gajeh, wal khirqati lan pipih, wal khirqati lan pipih. Oh lah terus niku napa bu, kok jenengan betul gajeh kalih pipih niku? Allah taniyo karuni sahmatin wa khirqatin arohuma kang ningali sapa ingsun ing karune ing Allah tani fiat diki ing dalam tangan jenengan, fiat diki ing dalam tangan jenengan wadon. Lalu sinten apa bu tangan kasto jenengan? Kolat jawab sinten, kolat jawab sapa walidati, hadihi utawi iki alatani, hadihi utawi iki alatani iku sodako tun sodako alatiyo sodako tasodak itu kang sodako sobo ingsun bihima kelawan alatani fit dunia ing dalem naliko urip ning dunyo, fit dunia ing dalem dunyo wa naliko urip dunyo. Wama tasodaktu lang ora sodako sobo ingsun fi jami umri ing dalem sekabiani umur ingsun illa bihadihi lahirqati kejaba kelawan iki pipih wasahmati lan gaje. Nduk iku ngono sing tak cekeli kuwi ya sedakoku jaman bisa urip nduk. Ki aku wis ra tau sedako liyane mek kuwi tok sing tau tak sedako. Fa waati tu mongko waati tu mongko waati tu mongko aweh sapa ingsun dalika ing mengkono niku alatani utawa niku khirqatun wasahmatun ya mek kuwi tok sing tau tak wehne tak sedakohne. Fana monggo utahe ingsun iku fana monggo utahe ingsun iku ataki ngrekso sapa ingsun bihima kelawan alatani minan nari saking neraka wal adzabi lan siksa an nafsi saking awa ingsun. Kuwi ngono dhisik barang sing wis tau tak wehne lho jaman ning urip ning dunya ya kuwi sing tak gawe ning dunya iku teko siksa iki dari jilatan api neraka. Kultu ngucap sapa ingsun laha maring walidati utawa ummah Malih kang ngerti malih aina iku ing dalem pundi abi utawi bapak ingsun. Nah terus bapak teng pundi mah? Kul qolak ngucap sapa walidati. Wa utawi abi iku kana ana sapa abi ana iku sahiyan wong kang luman. Bahwa mongko utawi abi iku fi maudhi'il is iku fi maudhi'il is fi maudhi'il asfiyai ing dalem panggonane pira-pira wong kang luma fil jannati ing dalem swarga. Sanglet ningali ibu iki kondisine ngoten mboten teko. Lah terus bapak kok ngundi ku bapak? Nduk, bapakmu iki wong luma, nduk, wong loman, nduk. Bapakmu saiki manggone ning panggonane wong loman ning surga. Fajitu mongko teko sapa ingsun? Ingsun wadon wae ilang jannati maring swarga. Rono niku mesti sebutnya teng awal nggih. Wal jannatu uzlifat. Surga dicedhek ning artine neraka lan surga cedhek. Akhirnya itu parah nih, boleh ilang surga. Fajik itu mongko teko sopo sen ilal jarnati maring suwargo walidan lan dumadaan walidi utawi wong tuwa lanang ingsun iku ko imam iku ko imun wong kang nadep ala syabti haubika ingatasi pinggire telogo panjenengan ya Rasulullah. Niki kan ceritane perempuan ini sedang menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nonton kula padosi bapak kula, terus panggih. Kula panggih bapak kula niku sedang berdiri di pinggir telaganya jenengan wahai Rasul. Yuski kang minumi sapa walidi wong tuwa lanang ingsun annasa ing menungso. Ya khudu ngalap sapa walidi al-kahisa ing gelas miyat di Ali saking tangane Sayyidina Ali. Artinya ngeten maksudnya mungkin yang dimaksud bapak ini ku teng pinggiran telogo Kanjeng Nabi. Napa namanya telogo Kanjeng Nabi? Telogo Al-Kausar. Bapak ini ku ngombeni wong-wong sing lah-lah ngombeni kami dua gelas. Gelas ini ku ditampani sama Sayyidina Ali. Jadi artinya ini lumungan. Min yadi Ali yang saking tangane Sayyidina Ali wa aliyun lan wawune niku wawu atof ya. Jadi wa aliyun artine wa yakhudhu al-qaisa sapa aliyun wa aliyun lan mendhet sinten Ali min yadi Utsman saking astone Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Amin. Wa Utsman lan ngalap utawa mendhet gelas sapa Sayyidina Utsman min yadi Umar saking tangane Sayyidina Umar. Wa Umar lan mendhet sinten Sayyidina Umar mendhet gelas min yadi Abi Bakrin saking astone Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Wa Abi Bakrin lan ngalap utawa nampani gelas sinten Abu Bakar mingka saking jenengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lunglungan semendete jenengku. Fakultu gelek kahanane wong tuane sing bapake kok mulya men. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Ya abi ho bapak ingsun. Iki terus sampai titik riyen ya. Ya abi ho bapak ingsun. Ini istune ingsun. Kultu mengucap saya ingsun ya abi ho bapak ingsun. Inna walidati setuhune wong tuwa wadon ingsun. Iku imro'atuka iku imro'ataka bojo jenengan al-muti'atu kang to'at al-muti'atu rabbiha kang to'at pangerani imro'ah warodin lan rido anta warodin lan ridho sopohan tanjenengan anha saking imro'ah wahuwa fi waddin wahuwa tayihi walidati iku fi waddin yang dalam jurang iku fi waddin karga yang dalam jurang mengkini fi jahannam yang dalam roko jahannam wantau tawi siro tenjenengan wantau tenjenengan iku tuski ngumbini jenengan annasa yang menungso min haudin nabi alaihi salatu wassalam saking telaga kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya ali utawi walidati ibu kula iku abah sanatun wong kang ngelak abah sanatun wong kang ngelak fatiha wong kula aturi maringi jenengan ing walidati syarbatan ing umbian minal ma'i saking banyu semerep keadaane bapak ya akhirnya anake matur wahai bapakku sungguh saya telah melihat ibu saya yakni istrimu yang saya tahu orang yang taat kepada Tuhannya dan engkau juga merindoinya. Beliau sekarang berada di jurang tertentu di neraka jahanam. Dengan engkau meminumi orang-orang dengan minuman dari telaganya Nabi. Padahal ibuku atau istrimu sedang kehausan, maka berilah ibuku minum. Wahai bapakku, ngatenah katanya. Fakola mongkon jawab sopo walidi bapak ingsun. Fakola mongkon jawab sopo walidi Fakola mongkon jawab sopo walidi ya ibnati wa ana watun ingsun inna walidataka setuhune wong tua watun siro iku fi maudhi ibu kholai ing dalam panggonani piro-piro wong kang medit wal usoti lan piro-piro wong kang burhoko to maksiat wal maznubina lan piro-piro wong kang buso kabeh wa inna Allah lastuni Gusti Allah Ta'ala iku harroma ngaroma kesinten Allah ma'akhudin Nabi alaihi salatu wassalam ing banyune telakoni jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamne alal bukholai ngatasi piro-piro wong kang medit wong kang bakhil wal usoti lan wong kang ahli maksiat wal maznubina lan wong kang ahli gawe dosa kabeh kultu ngucap kolat ngucap sapa imroah krana bapake kak gelem wae fa'akhud tu mongko ngalap sopo ingsun minhu saking haud saking telogo tak saking gelas dikapfin kelawan epek-epek mimain saking banyu krono bapak ibu dan purun maringi gak wani krono karya Gusti Allah diharami akhirnya anak perempuan ini makso jimuk banyu dewe teng telogo ini digelasi kali epek-epek artinya diciduk itu ya diciduk kali epe-epe. Oh, diciduk kali epe-epe. Bikapin minal ma'in li usri biha. Krono to supaya minumi sopo ingsun ing ma. Supaya minumi sopo ingsun ing ma. Fasako itu. Fasako itu mongko nginumi sopo engsun biha kelawan mak nginumi ummi ing ibu engsun ummi ing ibu engsun falamma surip itu mongko ing dalam senang sani nginumi sopo engsun sami itu kurungu sopo engsun kurungu sautan ing suworo yakulu kang ngucap opo saut lapak saya mendengar ada suara yang mengatakan Aibas, Aibas, mungkin garingake. Sopo Allah, Gusti Allah Taala, mohon luhur sinten Allah. mugi-mugi garing lagi garing nih sapa Allah Ta'ala yat dadi ing tangane sira wadon jiti kang teko sapa sira wadon sakoiti lan ek sakoiti kang ngombeni sapa sira wadon al-asiyati al-asiyata ing wadon kang maksiat al-bakhilata kang medhit min haudin nabi alaihi salatu wassalam. Akhir dhuwane suara sing dhuwane ngoten iku. Fanta bahat mongko mlilir sapa ingsun. Berdiopo ngoten mongko mlilir dari tidurnya. Fanta bahat mongko mlilir sapa ingsun faidan mongko dumadaan yadi utawi tangan ingsun iku ya bisat garing apa yadi fakola mongko ngendika laha fakola mongko ngendika laha maring imroah sapa annabi alaihi salatu wassalam. Akhire jeneng Nabi ngendika agar robuki bahayani ing sira wadon apa bahlu walidati apa bahlu walidataki walidatiki medite wong tuwa wadon sira fitunia ing dalem dunya la yo medite wong tuwa wadonmu utawa medite ibumu iso mbahayani awakmu ning dunya fakaifa mongko alika ya apa laha maring walidatiki fil uqba ing dalem akhirat fil uqba ing dalem akhirat summa qalat mongko nuli ngendika sapa Aisyah ta sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha geseng cerita ini. Akhirnya Sayyidina Aisyah bercerita setelah dingendikan ngoten kaleh jeneng Nabi. Akhirnya jeneng Nabi anan nabiya alaihi salatu wasalam iku kuat wadoan teman-temannya dah habis dengan jeneng Nabi asahu ing petene tongkate jeneng Nabi ala yadiha ing atase tangane imroah fakola mongko ngendika sinten jeneng Nabi ilahi duh pangeran ingsun biru ya allati hakat biru ya kelawan impen allati yo impen hakat kang nyeritakake sapa wadon anha saking impen antas liha ing yento marasake tuan yadiha ing tangane imroah fasolihat mongko waras opo yadduha tangane imroah seketika itu pula langsung waras alal matani ngatasi panggonan fasolat mongko dadi opo yaddun tangane imroah segaring wau kama kanat koyo oleh minum opo yaddun kembali seperti semula al hadis asani asaro wallahu a'lam bishawab mongko betul-betul kami langsung andalah sama-sama alhamdulillah.